menyimakkan kajian pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal syukra ya Ustaz. Tayyib syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar di Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam tarbiyah dan dalam islah, dalam mengadakan perbaikan. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kaidah yang sangat besar, kaidah yang ke-20. Kaidahnya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Akhari, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mengimani kauniyah, yani sunnah kauniyah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sunnatun kauniyatun qadariyatun, ya. Dan ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Ali Imran ayat yang ke-140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Ali Imran ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyamsaskum qarhun, apabila kalian tertimpa atau apabila kalian terkena luka, faqad massal qauma qarhum mithlu, sesungguhnya kaum kafir, mereka orang-orang kafir juga tertimpa luka sepertinya, seperti itu. Apabila kalian terlukai ketika perang Uhud, maka mereka pun mendapatkan luka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Hari-hari itu, yakni masa kejayaan dan masa kehancuran itu, nudawiluha bainan nas, kami pergilirkan di antara manusia. Kami pergilirkan di antara manusia. Waliya'lamallahu alladhina amanu, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang betul-betul beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah mengambil di antara kalian yang betul-betul syahid. Wallahu la yuhibbul zalimin, wallahu, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang kaidah yang sangat besar, bahwa kehancuran dan kejayaan itu Allah pergilirkan di antara manusia. Kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di antara manusia. Ya, kebaikan dan keburukan Allah pergilirkan di antara manusia. Nikmat atau susah Allah pergilirkan di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Wa tilkal ayyam, hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Maksudnya al-ayyam, masa-masa kejayaan dan masa-masa kehancuran itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Kadang menang, kadang kalah, kadang jaya, ada saatnya hancur, ada saatnya binasa. Ini hari-hari di atas muka bumi ini. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini hal ini. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dan mengimani tentang hal ini. Apabila kita meyakini kaidah yang besar ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang tenang, orang-orang yang tidak terombang-ambing, akidahnya menjadi akidah kokoh. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan di surat yang tadi disebutkan, ya, bahwa ada sunnah kauniyah, qadariyah yang Allah pergilirkan di antara manusia. Oleh karena itu, maka kita kaum mukminin ketika menang kita bersyukur, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, menegakkan salat, menegakkan, memerintahkan manusia berbuat baik dan mencegah manusia dari kemungkaran. Ketika kalah maka bersabar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, sesuatu yang sangat wajar, ya. Tetapi ada pelajaran juga yang harus dipelajari dan harus dimengerti kenapa menang dan kenapa kalah, ya. Kenapa jaya dan kenapa hancur. Inna ibtila'al mu'minin bighalabati aduwihim lahum wa qarihim wa kasrihim lahum ahyanan fihi hikmatun azimah. Sesungguhnya kaum mukminin yang berada dalam ujian, yani ujiannya kaum mukminin, ya, terkadang musuh mereka menang, terkadang kaum mukminin kalah, terkadang kaum mukminin menang, terkadang kalah, terkadang jaya, terkadang hancur atau binasa, ya. Ini tentunya ada hikmah yang sangat besar, hikmatun azimatun, yang secara tafsir, secara terperinci tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faminha, di antara hikmah dari hari-hari atau masa-masa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pergilirkan, kadang jaya, kadang hancur, adalah yang pertama, istikhraju ubudiyatihim wa dhullihim lillah wa ankisarihim wa fiqarihim ilaihi wa su'alihi nasruhum ala a'daihim. Jadi dengan adanya menang, adanya kekalahan, kadang menang, kadang kalah, maka akan nampak ubudiyahnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketundukan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa butuhnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimenangkan di atas musuh-musuh mereka. Walau kanu daiman mansurin qahirin ghalibin labataru wa ashiru. Karena apa? Kalau kaum mukmin ini selalu menang, ditolong, ya, dan menguasai musuh, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah mereka, kaum mukminin, kaum muslimin, menjadi orang-orang yang sombong, ya, menjadi orang-orang yang sombong. Begitu juga kalau misalkan selalu kalah, ya. Lau kanu daiman makhurin maglubin, kalau selalu kalah, musuhnya menang, maka lama qamat lid-dini qa'imah, agama ini enggak tegak, agama ini enggak tegak. Wala kanat lil-haqqi daulah, dan tidak ada daulah bagi al-haq, maka merupakan hikmah dari ahkamul hakimin, Allah yang ahkamul hakimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kaum mukminin terkadang menang, terkadang kalah. Ini sejak terjadi sejak zaman Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, lihat di peperangan Badar. Rasul SAW dan para sahabatnya jumlahnya sedikit, perang menghadapi orang-orang kufar, menang. Tapi di perang Uhud, ya, kalah. Terdesak kaum mukminin. Walaupun awalnya menang, kemudian dikalahkan. Kenapa kalah? Juga ada hikmahnya di situ. Karena sebagian dari kaum mukminin tidak mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ini di antara hikmah. Ya. Jadi kalau kaum mukminin menang terus akan menjadi sombong. Kalau misalkan kalah, maka tidak tegak daulah Islam atau tidak tegak Islam di atas muka bumi ini. Ya. Dan dengan adanya kemenangan atau kekalahan, ketika dikalahkan, maka kaum mukminin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menang, maka kaum mukminin menegakkan agama Allah, syiar-syiar agama Allah, menegakkan keadilan, kebaikan, menegakkan salat dan beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian berjihad di jalan Allah dan menolong wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di antara hikmah dari apa yang Allah sebutkan, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, itulah masa-masa atau hari-hari, masa kejayaan dan masa kehancuran, ya, kami pergilirkan di antara manusia. Jadi perlu diingat bahwa rezim itu ada masanya, ya, ada masanya. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dari situ kita mengetahui faedah atau faedah yang besar dari Ali Imran ayat 140. Begitu juga di antara faedah adalah annahum law kanu daiman mansurin ghalibin qahirin la dakhala ma'ahum man laysa qasduhu ad-din wa mutaba'atu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya, ya, orang-orang yang beriman selalu menang, selalu mengalahkan musuh-musuhnya, ya, menang terus, tidak pernah kalah, maka akan masuk pada mereka, di tengah-tengah mereka, ya, orang-orang yang memiliki niatan yang buruk, hatinya jelek, niatnya bukan meninggikan agama, niatnya bukan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, niatnya dunia, ya. Ketika ada menang, ada kalah, maka akan terpilah. Orang yang niatnya bukan agama, tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tersingkirkan. Nah, kalau misalkan kalah terus, ya, kalau misalkan kalah terus, maka tidak akan masuk ke dalam agama Islam seorang pun, ya, lam yadkhul ma'ahum ahad. Maka merupakan hikmah yang besar dari dipergilirkannya hari-hari tersebut, kadang jaya dan kadang hancur, ini adalah sebagaimana yang disebutkan tadi. Yang pertama, kalau misalkan menang terus, jaya terus, akan masuk orang-orang yang niatnya bukan agama dan niatnya mencari dunia, niatnya hanya dunia kesenangan, ya. Kalau misalkan kalah terus, maka tidak ada yang mau bergabung dan tidak ada yang mau masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah dari sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala ini yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 140, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mencintai agar hamba-hambanya ini menyempurnakan ubudiyahnya, penghambaannya, penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Apabila senang terus, maka tidak akan sempurna, tidak ada ubudiyah dharra. Ya, kalau susah terus, tidak ada ubudiyah sarra. Oleh karena itu, ketika ada menang, ada jaya, ada kalah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapa orang yang taat, selalu taat dalam dua keadaan ini. Nah, di Allah Subhanahu wa taala cinta dari hamba-hambanya dalam setiap keadaan menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, ya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaya menjadi hamba Allah, ketika miskin menjadi hamba Allah, ketika susah menjadi hamba Allah, ketika senang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang besar. Dan hikmah berikutnya yang disebutkan oleh ulama, tilka al-ayyam nudawiluha bainan nas, hari-hari yani masa-masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang betul-betul beriman dan mana yang pura-pura beriman, ya. Jadi Allah murnikan agamanya dari orang-orang yang munafik dan dari orang-orang yang hatinya penuh dengan kekufuran dan kemunafikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tentang sunnatullah, sunnah kauniyah, sunnah qadariyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin." Apabila kalian terluka, maka mereka orang-orang kafir pun terluka. Ini berbicara tentang perang Uhud, ya. Ketika kalian merasa kalah, orang-orang kafir pun demikian. Allah katakan, "Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari, ini masa-masa kejayaan dan masa-masa kebinasaan kami jadikan silih berganti di antara manusia. Kami pergilirkan di antara manusia. Manusia kadang ya jaya, kadang kalah, kadang senang, kadang susah, kadang kaya, kadang miskin dan seterusnya. Utilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kadang untung, kadang rugi. Kadang untung, kadang rugi. Kemudian ada tiga permasalahan yang harus kita ingat dan harus kita tahu obatnya. Muskilah yang ada pada kaum muslimin. Tiga muskilah yang ada pada kaum muslimin. Muskilah yang pertama atau masalah yang pertama adalah da'ful muslimina fi aqtarid dunya fil adadi wal udad an muqawamatil kuffar. Tentang lemahnya kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, baik dari sisi jumlah dan dari sisi udad, yakni persenjataan dalam menghadapi orang-orang kufar. Ya. Al-Quran memberikan hidayah, petunjuk yang agung, ya, untuk menghadapi atau mengobati muskilah ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ilaj, yakni obat dari kelemahan ini adalah bisidki at-tawajjuh ila Allah taala, dengan betul-betul ya jujur dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul hanya kepada Allah, ya, hendaknya kaum mukminin bergantung, kemudian memperbaiki iman dan memperkuat keimanan dan ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah qawiyyun aziz. Karena Allah kuat, maha kuat dan maha perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihat ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peperangan Ahzab, ya, Allah Subhanahu wa taala habarkan tentang mereka, ya, di surat Al-Ahzab ayat 10 sampai 11, bagaimana kaum mukminin dikepung. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhunun hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Allah gambarkan bagaimana kaum mukminin di Madinah dikepung oleh Al-Ahzab, yakni sekutu orang-orang, para sekutu orang-orang kufar, ya, yang ingin menghancurkan Rasul dan para sahabatnya di kota Madinah, ya. Sampai Allah kabarkan datang musuh dari atas, ya, dan dari bawah, bahkan pandangan kabur, goncang, ya. Dan sampai Allah katakan bahwa kalian wahai kaum mukminin, ya, punya prasangka, berbagai macam prasangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ orang-orang yang beriman diuji dan betul-betul digoncangkan, ya, dengan dahsyat. Maka apa obatnya? Ya. Obatnya adalah iman. Iman. Ya. Kekuatan iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu." وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Ya. Allah habarkan, وَلَمَّ رَأَ الْمُؤْمِنُونَ ketika orang-orang yang beriman, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ketika orang-orang yang beriman apa? Melihat. Ya. Melihat apa? Al-Ahzab. Sekutu-sekutu itu yang mengepung Madinah. Nah, orang-orang yang beriman, Subhanallah, betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu." Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. "Wa sadaqallahu wa rasuluhu." Dan benarlah Allah dan benarlah Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hal itu tidak menambah mereka melainkan imanan wa taslima, keimanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini keimanan yang sempurna yang wajib bagi kita kaum mukminin, ya, mempelajari hal ini, Jadi kaum mukminin harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar tauhid, belajar tentang iman yang benar, ya. ya, bagaimana di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sekutu-sekutu mengepung kaum muslimin di Madinah, ya, dari sisi politik dan ekonomi betul-betul diputus, ya, dikepung kaum mukminin, ya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi, ya, keimanan mereka membuat mereka, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala menang. Iman, tawakal. Karena itu pentingnya keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini kita, ya, bisa menjawab tentang kegelisahan dari banyak kita, oh, kaum muslimin sekarang lemah dan seterusnya. Nah, obatnya apa? Obatnya belajar tauhid. Obatnya belajar tentang keimanan. Bagaimana imannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang dengannya mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di Allah Subhanahu wa taala jelas sekali, ya, menjelaskan hal ini dalam Al-Quranul Karim. Siqahnya kaum muslimin terhadap mereka, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, muskilah yang kedua, ya, adalah tentang taslitul kufar alal mu'minin bil qatl wal jirah wa anwa'il idha ma'anal muslimin alal haq wal kufar alal batil, ya. Muskilah, masalah yang berikutnya yang dihadapi oleh kaum muslimin dan sering ditanyakan juga oleh kaum muslimin adalah kaum kufar menguasai orang-orang yang beriman. Kaum kufar menguasai orang-orang yang beriman. Kaum mukminin, ya, dibunuh, disakiti, ya, dilukai, ya, ditekan dan seterusnya. Padahal kaum muslimin di atas al-haq, sedangkan orang-orang kufar di atas kebatilan. Orang-orang kufar di atas kebatilan. Nah, apa sebabnya? Sebabnya adalah kaum muslimin jauh dari Allah dan jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muskilah ini, ya, masalah ini pernah ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan fatwa beliau, ya, fatwa yang turunlah ayat fatwa samawiyah, ya, dalam Al-Qur'an menjelaskan hal itu, ya, di mana di perang Uhud yang awalnya menang kaum muslimin, ya, kemudian karena melihat orang-orang kafir sudah lari meninggalkan harta benda mereka di bawah bukit, ya, di bawah bukit Uhud dan bukit Jabal Rumat, orang-orang yang ada di atas dari kaum muslimin lihatnya sudah aman nih, kan gitu. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan mereka atau melarang mereka jangan turun, jangan turun sama sekali, tidak boleh turun kecuali kalau sudah ada perintah untuk turun. Nah, merasa sudah aman turun, cuma tinggal beberapa orang, ya. Apa yang terjadi? Karena mereka menyelisihi perintah Rasulullah SAW, ya, Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya menampakkan kepada mereka bagaimana mereka dikalahkan. Waktu itu Khalid bin Walid yang masih kafir memutar arah memutar bukit Jabal Rumat dan menyerang kaum mukminin sampai pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam terbunuh, ya. Kemudian juga kaum sebagian kaum muhajirin meninggal. Kemudian 70 orang dari kalangan Ansar juga meninggal di perang Uhud. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlukai, ya. Kemudian kaum muslimin bertanya, "Kaifa yanalu minna al-musyrikun wa nahnu 'ala al-haq wa hum 'ala al-batil?" Bagaimana orang-orang musyrikin mengalahkan kita, ya, padahal mereka di atas kebatilan, kami di atas, atau kita di, padahal kita di atas al-haq dan mereka di atas kebatilan. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 165, di mana Allah menjelaskan kepada mereka, "Kul huwa min indi anfusikum." Kul huwa min indi anfusikum. Katakanlah itu dari kalian, dari diri kalian. "Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha." Qultum anna hadha. Kenapa bisa terjadi? Allah katakan, "Kul huwa min indi anfusikum." Katakanlah itu dari diri kalian. Dari diri kalian. Nah, jadi musibah yang menimpa kita tentunya dari diri kita. Dari diri kita. Oleh karena itu, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muskilah yang ketiga yang dihadapi oleh kaum muslimin sekarang adalah apa? Ikhtilaful qulub. Ya. Ikhtilaful qulub, berpecahnya hati. Ya, berpecahnya hati. Nah, ini berpecahnya hati adalah merupakan sebab terbesar, ya, dalam apa yang kita atau kaum mukminin hadapi, di mana kaum mukminin kalah, ya, dan hilang kekuatan mereka di hadapan orang-orang kufar, ya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Allah menyifati orang-orang Yahudi, "Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta." Kalian kira mereka itu bersatu, tapi hati-hati mereka berselisih. Ya. Nah, kaum mukminin jangan sampai seperti ini. Jangan sampai hatinya berselisih, kemudian mereka seakan-akan bersatu, tapi dalam persatuan yang semu. Ya, persatuan yang semu. Oleh karena itu, bersatu hendaknya bersatu di atas akidah dan manhaj. Ya. Akidah, akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang dibawa oleh salafus saleh. Oleh salaf as-saleh. Sebab berselisihnya hati ini merupakan sebab kehancuran kaum muslimin. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan, walaupun dengan singkat, ya, dengan ringkas dari apa yang ditulis oleh ulama tentang kaidah bahwa ahlu sunnah itu meyakini mereka meyakini bahwa ada sunnatullah al-kawaniyah al-qadariyah, ya, yang harus kita juga yakini, ya, bahwa kejayaan kemudian kehancuran itu adalah hal yang wajar, ya. Allah Subhanahu wa taala gilirkan di antara manusia, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Ya. Masa-masa kejayaan dan kehancuran itu kami gilirkan, kata Allah, di antara manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saya terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat menambahkan khasanah ilmu kita semuanya dan bisa membekali kita dengan ilmu dalam kita beramal saleh. Ya khawatir Islam rahimani Allahu ayyakum. Kini saatnya kami mengundang Anda yang ingin bertanya secara langsung, bisa menghubungi nomor kami 0218236543. Atau Anda kirimkan pesan singkat di 0819896543. Kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Silakan, kami tunggu. Belum tersambung, kami baca ada pesan singkat, Ustaz. Pertanyaan dari Abdullah di Jawa Timur. Ustaz, apakah disyariatkan kita untuk mempelajari tasawuf dan mengikuti ulama sufi untuk mengenal Allah? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala yang perintah Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk belajar untuk talabul ilmi. Bahkan surat yang pertama kali yang turun yang Allah turunkan ya adalah surat Iqra bunyinya ya surat Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya bacalah nah, bacalah. Jadi umat Islam adalah umat yang hendaknya gemar belajar membaca ya. Nah kita disyariatkan adalah tidak diperintahkan untuk mengikuti ini atau itu, tapi diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita belajari itu, kita belajari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasul Sallallahu Alaihi berkata, "Taraktu fikum amrain, lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian memegang dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat, yakni kitab Allah dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Nah, ketika kaum muslimin belajar Al-Quranul Karim, ya, bagaimana cara membacanya, bagaimana memahaminya, mentadaburinya, mengenal isi dari Al-Quranul Karim, kemudian juga mengamalkan isi Quran, maka akan menjadi kaum yang jaya. Ya, lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala ya. Beliau berkata bahwa para sahabat yang mengajarkan Al-Qur'an kepada kami itu mereka menghabarkan ya bahwa mereka tidaklah belajar lebih dari 10 ayat melainkan mereka memahami isi dan maknanya sekaligus amalnya. Sekaligus amalnya. Oleh karena itu, ini yang harus kita ikuti. Ya, metode manhaj para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dalam memahami Islam. Ya, dan kita tidak membutuhkan metode-metode yang lain. Metode sahabat. Metode sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah qarni, sebaik-baik manusia adalah abadku ya, generasiku, yakni generasi sahabat, yakni generasi yang dikatakan oleh ulama sampai masa sekitar 110 sampai 111 Hijriah. Karena setelah 110 sampai 111 Hijriah sudah tidak ada lagi sahabat yang hidup. Ya. Kemudian summal ladzina yalunhum. Kemudian yang setelah mereka, yakni ada masa tabi'in. Yang kata ulama sekitar antara 111 sampai 170 Hijriah. Itu masa tabi'in. Masa tabi'in. Kemudian summal ladzina yalunhum. Kemudian setelah mereka. Ya. Kemudian generasi setelah mereka, yang ini generasi tabi'ut tabi'in. Dan a'immatul arba'ah, itu juga hidup di masa tabi'ut tabi'in. Di antaranya al-imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, rahimahumullah, itu di masa tabi'in. Ya, masa keemasan Islam, masa kejayaan Islam. Ya, oleh karena itu, kalau kita ingin mempelajari Islam, lihat dari mereka, metode mereka beragama. Nah, ya, oleh karena itu Imam Malik rahimahullah pernah berkata, "Lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima sulha biha illa bima sulha bihi awwaluha." Tidak akan baik akhir generasi umat ini kecuali dengan apa yang menjadi baik generasi awalnya. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin ya wajib belajar bagaimana berakidah seperti akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, muamalatnya ya dan seterusnya ya, bagaimana manhajnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang Allah Subhanahu wa taala firmankan telah puji mereka, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan wa'adallahu lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar wa'adallahu jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiquna al-awwalun, generasi yang pertama, kata Allah, yang pertama masuk Islam, generasi yang baik dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian kata Allah, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah katakan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Ya, nah lihat, kalau ingin mendapatkan ridha Allah, ikuti generasi yang terbaik umat ini, belajar. Kemudian Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, ini jadi generasi yang baik. Oleh karena itu belajar agama, belajar memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita kembali, kita belajar agama, lihat bagaimana ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, yakni belajar agama, belajar dari Imam Syafi'i, belajar dari Imam Malik, belajar dari Imam Abu Hanifah, dari Imam Ahmad, mereka ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Walaupun yang namanya manusia wajar, ya, walaupun ulama itu ada kesalahannya, tidak maksum. Yang maksum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang maksum dari umat ini melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita menjumpai ada sedikit kesalahan dari ulama, tidak boleh kita langsung mengatakan ulama itu berarti bodoh. Kita hormati ulama. Kita hormati ulama. Ya. Dan tidak ada sengaja mereka melakukan kesalahan. Bahkan kesalahannya dapat pahala satu. Ya. Idza hakama al-hakimu, kata Rasulullah SAW, ya. Idza ijtahada al-hakimu, apabila seorang hakim itu berijtihad kemudian berhukum, hukumnya salah, dapat satu pahala. Kalau benar dapat dua pahala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi belajar, ya. Belajar dari Al-Qur'an, Sunnah menurut pemahaman as-salafus saleh. Nah, baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Baiklah, ikhwatul Islam, kami ingatkan kembali untuk Anda yang bertanya, silahkan sesuai dengan pembahasan kita, yaitu Ahlus Sunnah beriman kepada Sunnah Kauniyah Allah. Kami buka kembali di 0218236543 via telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Oh, Pak Juri di Sumatera Barat. Silakan Ibu. Ya, begini Ustaz. Apabila kita diberi Allah dengan satu musibah, pertama sakit kita itu kita memuji Allah. Intinya akibat itu kita setelah bertambah sakit kita, cuma kita mulai goyang, Pak. Mulai goyang itu kadang-kadang hati ini mulai berprasangka buruk kepada Allah, Ustaz. Di mana menguatkan iman di kala saat-saat kritis seperti itu, Ustaz. Itu dia pertanyaan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana caranya di saat-saat kritis seperti itu? Iya, betul sekali. Ketika seseorang ya diuji, memang berbeda ketika dia itu tidak mendapatkan ujian. Oleh karena itu harus sabar, ya, harus sabar. Ya, sabar ini wajib, ya, kewajiban. Orang yang ditimpa musibah apa saja, musibah apa saja di antaranya sakit, ya, harus sabar. Sabar itu artinya apa? Menjaga lisan dari berkeluh kesah, kemudian juga menjaga hati dari jazak, dari sempit, ya, dari gundah dan seterusnya. Jadi bersabar. kemudian menjaga anggota badan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mukul-mukul badan sendiri, merobek-robek baju, merobek-robek kantong baju, ya, mukul-mukul pipi dan seterusnya, bergulingan di atas tanah atau teriak-teriak dan seterusnya. Ini sabar. Sabar itu kata ulama adalah apa? Tarkus syakwa li ghairillah. Tarkus syakwa li ghairillah. Ini sebagian ulama berkata, sabar itu tidak berkeluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minimalnya betul memang berat, tapi bisa tidak lisan dijaga, hati ya, terus dikuatkan, ya. Kemudian anggota badan kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak apa namanya tidak mendatangkan ridha Allah dari perbuatan yang tercela. Kemudian lisan kita menjaga diri jangan sampai mengeluhkan kepada orang lain. Ini sabar. Bagaimana caranya? Bisa ya, kita baca buku-buku yang ditulis oleh ulama tentang hiburan bagi orang yang sakit. Ya, hiburan bagi orang yang sakit. Kita ingat bagaimana sakitnya Nabi Ayyub, ya, selama 18 tahun. Subhanallah, 18 tahun ya. Bukan 18 jam. Bukan 18 hari. Tapi 18 tahun ditinggalkan oleh kawan-kawannya, keluarganya, ya. Cuma istrinya yang bersabar. Nah, itu. 18 tahun. Harta kekayaannya habis, ya. Nah, itu. Ketika kita ditimpa sakit, ingat itu, ya. Kemudian juga ingat pahala yang Allah siapkan bagi orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberi pahala dengan tanpa hisab. Dengan tanpa hisab, ya. Tanpa hitung, betul-betul melimpah pahalanya. Karena bahkan sabar itu juga tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Jadi orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya, Allah itu salah, ya. Karena pahala sabar itu tidak terbatas. Sabar itu pahala sabar itu tidak terbatas. Dan yakin bahwa itu bisa jadi ada dua hal. Ketika ditimpa sakit, bisa jadi itu merupakan takfirus sayyi'ah, penghapus dosa, ya. Atau bisa jadi pengangkat derajat. Bisa jadi untuk mengangkat derajat. Kalau misalkan kita ditimpa sakit, kita ingat tadi kita melakukan apa ya? Kan gitu. Oh iya, dosa kita pernah lakukan seperti ini, seperti itu. Maka kita bersabar. Mudah-mudahan dengan sakit ini Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa. Kan gitu. Kemudian kalau misalkan kita lihat, oh enggak ada dosa nih yang apa namanya? Yang dilakukan. Maka itu sebagai ujian. Sebagaimana Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Dengan sakit. Jadi dosa itu, sakit itu bisa mengangkat derajat seseorang atau menghapus derajat seseorang, atau bisa sekaligus menghapus dan mengangkat derajat orang yang sakit. Ya, ini. Jadi dengan sakit maka Allah Subhanahu wa taala berarti cinta kepada hambanya. Ini saja yang harus diingat. Ya, insyaallah dengan mengingat itu maka minimalnya tidak berkeluh kesah dan bertahan dengan sabar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, terima kasih satu atas jawabannya, ya. Dan satu lagi telepon kami angkat yang telah masuk di kesempatan pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Rizna di Tangerang. Silakan, Ibu. Saya mau tanya Pak Ustaz, kalau misalnya kita nih sholat, tapi sholatnya itu merasa bacaannya kurang pas, jadi al-fatihahnya itu diulang-ulang sampai lebih dari satu kali karena saya merasa hurufnya itu kurang pas, itu katanya saya berarti bid'ah. Tapi kalau misalnya saya satu kali, saya ngerasa al-fatihah saya nggak benar tajwidnya. Nah, terus satu lagi nih Pak Ustadz, kan ini tante saya kan kerjanya di bank. Ada saudara saya yang bilang kalau tante saya itu ngasihnya ke keluarganya itu haram, tapi kalau dia ngasih ke ponakannya atau ke yang lain itu halal untuk orang yang menikmati uang atau pemberian barang dia itu. Ya, makasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda jawab yang pertanyaan pertama saja. Iya. Nah, untuk masalah tadi berarti itu adalah was-was, was-was syaitan, ya. Oleh karena itu was-was adalah perbuatan yang tercela. Ya. Berarti sudah dipengaruhi sama syaitan. Ya. Oleh karena itu bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkan was-was itu sudah tinggalkan itu was-was. Tinggalkan, jangan noleh ke was-was itu. Ya, ibu ketika baca Al-Fatihah sudah cukup, bismillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, sampai selesai. Ya, kemudian ada yang bisikin atau ibu merasa tidak apa? Tidak pas bacaannya, jangan digubris, tinggalkan itu. Ibu bacanya pas, gitu saja sudah. Ya. Karena syaitan nanti akan terus menggoda, menggoda. Nanti kurang bacaannya satu, ya. Kurang lagi besoknya dua, tiga, sampai mungkin satu rakaat 10 Al-Fatihah. Ini tidak benar, ya. Ini tidak benar. Ini betul masuk ke bid'ah. Ya. Ini penyakit. Oleh karena itu harus diobati dengan cara tidak mempedulikan itu, tidak mempedulikan bisikan, tidak mempedulikan perasaan atau apa yang dipikirkan sama ibu, apa yang ada di hati ibu, sudah sah baca Al-Fatihahnya, ya. Oleh karena itu juga perlu perhatikan bahwa yang ajarkan tajwid itu jangan gulu, jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan, jangan mengatakan kamu kalau enggak baca Quran sesuai dengan tajwid, ya, maka batal sholatnya atau dosa misalkan. Tidak benar ini, tidak benar, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir baca Quran dia akan bersama malaikat yang mulia yang baik-baik. Ini yang mahir baca Quran. Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi yaqra'ul Quran." Lihat kata Rasul. Dan orang yang baca Quran, "Wayata'ta'u fihi." Dan terbata-bata kata Rasul. Wahu alaihi syak, dan susah, berat. Apa kata Rasul? Falahu ajran, mendapatkan dua pahala. Ya, dapatkan dua pahala. Jadi baca pelan-pelan atau terbata-bata terus baca Quran, dapat pahala. kan tidak ada niatan untuk sengaja salah. Kecuali kalau niat sengaja salah-salah baca Quran, wah ini dosa, bahkan bisa kufur, bisa kafir. Tapi kalau misalkan baca sesuai dengan kemampuan dan kita belajar, ya, walaupun di depan guru kita kita dikatakan belum sempurna, tetap baca, ya. Nah, ini juga tanggung jawab bagi orang yang mengajarkan baca Quran, ya. Itu jangan membuat orang malah lari dari Quran. Ada sebagian orang belajar kepada seorang guru, kemudian setelah belajar selesai, anak selama ini belum bisa ngaji, ya, berarti anak salah semua, dan akhirnya malas. Orang itu bilang, anak malas baca Quran sekarang. Malah takut baca Quran, tidak benar, ya. Justru orang itu diberikan semangat untuk bisa baca Quran, untuk bisa dekat sama Al-Quran. Kalau misalkan masih belum bisa, ya, masih belum bisa, kita katakan Anda belum bisa, betul, kurang, ya. Tapi jangan tinggalkan Quran, jangan ditakut-takuti, nanti salah dosa, misalnya begitu. Enggak. Kita katakan Anda belum bisa, iya belum bisa, belum sempurna makrotnya sama sifatnya, masih belum sempurna. Tapi terus baca Quran, ini yang mesti diperhatikan. Jangan sampai Anda belum bisa makrotnya sifatnya, jangan baca Quran, ya. Tolol, bego, dan seterusnya, misalnya begitu. Nah, ini tidak benar, ini tidak benar. Ya. Jangan sampai seperti ini. Jadi belajar yang benar. bahkan berlebih-lebihan dalam makhraj itu merupakan talbis iblis. Betul. Tipu daya iblis. Ya, Ibnu Jauzi rahimahullah pernah menceritakan ada seseorang baca waladdallin, dan surah Al-Fatihah, sampai mengeluarkan ludah. Monyong mengeluarkan ludah, nyemprot gitu. Ini enggak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak beradab. Ya. Enggak beradab. Jangan sampai kita kemasukan ini perangkap atau masuk dalam perangkap iblis. Dan juga ulama wanti-wanti ya, ada sebagian orang yang hanya memperhatikan makhraj dan sifat tapi enggak memperhatikan isi apa? Isi atau makna Quran ini enggak bagus. Ya, enggak bagus. Oleh karena itu kita harus pertengahan. Betul, penting belajar baca Quran, penting, sangat penting. Baca bagaimana yang benar sangat penting. Belajar isinya juga lebih sangat penting lagi. Ya, supaya kita memahami isi Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, orang yang hanya bisa baca, enggak ngerti maknanya disebut ummi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Quran, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani." Ya. Dan dalam mereka ada orang-orang yang ummi. La ya'lamuna al-kitab, tidak mengetahui al-kitab kecuali hanya amani. Amani kata Syekh Utsaimin hanya qiraah saja. Orang yang hanya bisa baca Quran, enggak ngerti maknanya, itu masih dikatakan ummi. Masih dikatakan ummi kata Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tafsir atau makna dari surat ayat yang tadi disebut dalam surat Al-Baqarah tadi. Jadi kembali kepada ibu ya. Belajar tajwid bagus. Terus belajar baca yang benar karena supaya jadi tingkat mahir kata ulama, supaya bersama malaikat ya. Tetapi ya, kita jangan was-was. Jangan was-was. Sudah bismillah sudah was, jangan was-was ya. Dan Syekh bin Bas ditanya ketika dalam membaca dalam sholat apakah mesti pakai tajwid, beliau katakan iqamatul huruf yang penting. Menegakkan huruf. Menegakkan huruf. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ana sampaikan. Ya, mudah-mudahan manfaat. Dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih atas waktu dan materi yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat menambahkan ilmu kita semuanya. Dan kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahami, mengamalkannya, dan menyampaikan kepada orang-orang kita kasihi, kita cintai, orang-orang terdekat kita. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di kajian ilmiah yang berikutnya.